بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، إخوتي في الله أعزني الله وإياكم، baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Lampung, Palembang, Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Surabaya, juga para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Satu Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa Asil TV, Surau TV, Ahsan TV, dan para netizen melalui Facebook, YouTube, Instagram, atau media sosial lainnya di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid. Kita sedang bahas rukun iman. Kemarin rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab. Sekarang kita lanjut rukun iman yang keempat, al-imanu birrusul, iman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul termasuk salah satu pokok dari pokok-pokok keimanan. Para nabi dan para rasul adalah perantara antara Allah dan makhluknya dalam hal penyampaian risalah, wahyu, ajaran atau agama Allah, sekaligus merupakan iqamatul hujjah bagi makhluknya. Iman kepada para nabi dan rasul maknanya adalah percaya kepada risalah yang mereka bawa, mengakui kenabian mereka, meyakini bahwa mereka jujur, benar dalam hal apa yang mereka sampaikan dari Allah, tidak ditambah, tidak dikurang, apalagi dirubah. Karena kalau toh mereka merubah, menambah, mengurang yang datang dari ra'yu, apalagi hawa nafsu mereka, oleh Allah diancam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diancam oleh Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngarang-ngarang, mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, kami pegang dia dengan tangan kanan kami lalu kami putus urat lehernya seketika itu juga, tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Jadi para nabi para rasul benar dalam menyampaikan risalah dari Allah, tidak ditambah, dikurang atau dirubah, dan diyakini mereka sudah menyampaikan seluruh risalah, tak ada yang disembunyikan, dan telah menjelaskan semuanya kepada manusia, sehingga tak ada alasan bagi manusia untuk bodoh tentang hal itu. Dalil-dalil wajibnya iman kepada para rasul banyak bertebaran dalam Al-Quran. Di antaranya Surah Al-Baqarah ayat 177, Allah menyatakan, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikatnya, kitabnya, dan para nabi. Juga Al-Baqarah ayat 285 menyatakan, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Semuanya beriman kepada Allah, juga beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan keimanan kami kepada seorang pun di antara para rasul. Semuanya sama diimani. Lalu mereka berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ketika ada orang yang membedakan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul, kepada Allah iman, tapi kepada Rasul tidak beriman, sama aja dengan tidak beriman kepada Allah. Atau sebagian Rasul diimani, tapi ada satu dua Rasul yang dikufuri, sama dengan kufur kepada semua rasul. Karena semua rasul menyeru, mengajak untuk beriman kepada semua nabi dan rasul, termasuk nabi dan rasul yang datang kemudian setelah mereka. Itu bagi nabi-nabi sebelumnya. Adapun bagi Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, penutup para Nabi, tidak ada lagi Nabi lain setelah beliau, maka tidak ada pernyataan nanti kalau datang Nabi baru beriman, enggak ada. Karena beliau penutup para Rasul. Allah berfirman Surah An-Nisa 150-151, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulih wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih wa yaqulun nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu hendak membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para Rasulnya. Mereka berkata, kami beriman kepada sebagian Rasul, tapi kufur kepada sebagian Rasul yang lain. Dan mereka ingin mengambil jalan tengah. Apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqa. Merekalah orang-orang yang sebenar-benarnya kafir. Sebagian nabi rasul diimani, ada satu dua nabi tidak diimani, kufur sudah. Seperti Yahudi, nabi-nabi sebelumnya diimani, Isa dan Nabi Muhammad SAW tidak diimani, ya sudah kufur. Nasrani, nabi-nabi dari Adam sampai sebelumnya, sampai sebelum Nabi Isa, semuanya diimani, tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sudah kufur. Ulaika humul kafiruna haqqa. Merekalah orang-orang yang sebenar-benarnya kufur. Jadi dalam ayat-ayat tadi Al-Baqarah baik 177, 285 termasuk An-Nisa 150, 151 yang barusan dibacakan semua menerangkan bahwa Allah menyandingkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab yang menunjukkan keimanan itu iman yang tidak bisa dipisah-pisahkan, satu kesatuan yang utuh. Maka Allah menyatakan menghukumi kufur kepada orang yang membedakan keimanan kepada Allah dan kepada Rasul, atau membedakan iman kepada sebagian Rasul tapi kufur kepada sebagian Rasul yang lain, maka dihukumi sebenar-benarnya kafir. Orang mengklaim pengikut Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam tapi tidak beriman kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan kufur kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa menyerukan nanti tuh di akhir zaman setelah aku tidak ada, ada nabi baru namanya Ahmad, wajib kalian beriman. Itu wasiat Nabi Isa. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Surah As-Saff ayat yang ke-6. Ingat ketika Nabi Isa berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang ada pada diri kalian, yaitu Taurat. Dan aku memberi kabar gembira kepada kalian tentang akan adanya Nabi setelah aku namanya Ahmad. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat tuh. Kalau umpamanya tidak beriman kepada Nabi setelah Nabi Isa, sama dengan tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka Allah menyatakan ulaika humul kafiruna haqqa. Merekalah yang sebenar-benarnya kafir. Pada hakikatnya diutusnya para rasul kepada manusia merupakan nikmat terbesar dari Allah bagi manusia. Karena kebutuhan manusia kepada para nabi, para rasul, ini kebutuhan yang daruri, yang emergensi, yang sangat darurat. Tidak akan beres kondisi kehidupan manusia, tidak akan lurus jalan hidup mereka kecuali dengan para nabi, para rasul yang membawa ajaran yang mengatur kehidupan manusia demi kemaslahatan mereka dunia akhirat. Maka manusia membutuhkan para nabi dan para rasul melebihi kebutuhan mereka akan makan, akan minum, akan pakaian dan tempat tinggal. Sandang, pangan, papan, itu kebutuhan pokok bagi manusia. Tidak ada itu bisa mati. Tidak ada makanan, mati. Kalau tidak ada pakaian dan tidak ada tempat tinggal, tidak ada sandang, tidak ada papan, masih bisa hidup. Kalau tidak ada makanan, bisa mati. Tapi tiga ini kebutuhan yang daruri, yang darurat, yang emergensi. Tapi kebutuhan manusia kepada para nabi, para rasul, lebih urgen, lebih penting, lebih darurat, lebih emergensi daripada kebutuhan kita terhadap makanan, minuman, atau sandang, pangan, papan tadi. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul membawa ajaran yang bermanfaat bagi lahirnya dan batinnya manusia, fisik dan psikisnya, individu, keluarga dan masyarakatnya, dunianya sampai ke akhiratnya. Jadi ajaran yang dibawa oleh para nabi itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Aspek lahirnya, iya. Aspek batinnya, apalagi. Aspek pribadi, iya. Aspek keluarga dan masyarakatnya juga, iya. Islam itu tidak mengajarkan manusia untuk egois, enggak. Asal benar sendiri, asal selamat sendiri, asal enak sendiri, enggak. Kalau benar, berusaha untuk sebanyak mungkin orang ikut benar. Kalau selamat, berupaya untuk sebanyak mungkin orang ikut selamat. Kalau bahagia, berupaya untuk sebanyak mungkin orang ikut bahagia. Itu ajaran Islam. Siapa yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, enggak peduli orang lain itu mau susah, mau bahagia, mau butuh pertolongan atau tidak, mau terganggu oleh kita atau tidak, maka bukanlah muslim namanya. Al-muslimuna man al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki, Allah muslim yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya ataupun tangannya. Sangat hati-hati. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Itu keberlian Islam terhadap hubungan kita dengan masyarakat sekitar. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, jaga anih mulut, jangan sampai menyakiti orang. Bicaralah yang baik atau diam. Ndaklah, muliakan tamu, muliakan tetangga. Itu keberlian Islam dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bersosialisasi. Tidak egois, ya. Berdasarkan hal itulah, maka para nabi yang membawa agama, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, memberi ajaran yang memberi manfaat kepada mereka, menjelaskan apa yang madarat untuk dijauhi, memberikan rincian tentang syariat, memberi perintah, memberi larangan, menjelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak, menerangkan apa yang dicintai oleh Allah dan yang dimurkainya. Dan untuk mengetahui semua itu, tidak ada cara lain kecuali dengan mengetahui ajaran yang dibawa oleh para rasul. Gak bisa ditetapkan oleh akal. Pertama, akal manusia terbatas. Kedua, akal manusia berbeda-beda, tergantung background pendidikan, tergantung kadar kecerdasan, tergantung kualitas daya analisa dia terhadap masalah, tergantung juga lingkungan, dan dipengaruhi oleh apa? Obsesi, tendensi, ambisi, hawa nafsu. Itulah akal manusia. Maka produk akal manusia yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Coba lihat tuh budaya. Budaya manusia kan hasil budidaya manusia, ya. Hasil olah pikir, olah rasa, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sosial, menjadi kesepakatan manusia di tempat kita hidup, jadilah budaya. Budaya satu tempat dengan tempat lain sama apa beda? Beda, bahkan ada yang bertubrukan, bertolak belakang satu sama lain. Tuh itu produk akal manusia, tuh itu produk rasa manusia. Maka kebenaran yang diterapkan berdasarkan akal pasti nisbi, pasti relatif. Dianggap benar oleh seorang, disalahkan oleh orang yang lain. Dianggap bagus oleh seorang, dianggap buruk oleh manusia yang lain. Begitu produk akal. Maka untuk menyatukan kriteria baik dan buruk, benar dan salah, harus melalui wahyu. Itulah yang disampaikan oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 213, yang menunjukkan bila kebenaran, kebaikan, baik buruk, benar salah diserahkan kepada manusia, pasti berbeda, pasti gontok-gontokan, pasti ada kontradiksi, pasti ikhtilaf. Allah menyatakan, kanan nasu ummatan wahidah, فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Kata Allah, dulunya manusia ini merupakan satu umat yang bersatu padu, tidak berpecah belah, diikat oleh tauhid yang sama, yang benar. Karena awal dari zaman Nabi Adam dan anak turunannya, cucu-cucunya yang belum begitu banyak, ya menganut keyakinan yang diwariskan oleh bapaknya yaitu Adam, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Terus bersatu padu, kata Ibnu Abbas, sampai 10 generasi. Itu enggak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan. Terus muncul perbedaan, ikhtilaf setelah ada penyimpangan. Setelah ada syirik, setelah ada kufur, setelah ada kebid'ahan di bidang akidah dan keyakinan, muncul ikhtilaf. Dari sana lahir syirik. Dari sana lahir kufur. Dari sana lahir penyimpangan di bidang keyakinan. Maka faba'athallahu nabiyina مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما يختلفوا فيه فيما اختلفوا فيه. Lalu Allah utus kepada mereka setelah mereka menyimpang, setelah ada ikhtilaf, Allah utus kepada mereka para nabi, memberi kabar gembira, memberi peringatan. Allah turunkan bersamaan dengan para nabi itu kitab-kitab dengan sangat benar untuk menghukumi di kalangan manusia tentang perkara yang diikhtilafkan di kalangan mereka. Ikhtilaf ini sekali lagi lahir dari terlibatnya akal, hawa nafsu, perasaan, intuisi, masuk menjadi keyakinan sebagian manusia. Akal mereka, intuisi mereka, bisikan hati mereka, olah rasa mereka berbeda-beda. Hasil output yang dilahirkan dari proses berpikir, proses mengolah rasa dan seterusnya, terjadi perbedaan. Lahirlah perbedaan keyakinan, ikhtilaf. Baru tuh Allah utus para nabi, para rasul, memberi kabar gembira, memberi peringatan, diturunkan juga kitab untuk menghukumi yang benar itu ini nih, yang keliru itu, yang bagus itu ini nih, yang jelek itu tuh. Barulah orang kembali sepakat tentang kriteria kebenaran, kriteria bagus tidaknya sesuatu, buruk atau jeleknya sesuatu. Itu kembali kepada kriteria yang Allah tetapkan, yang disampaikan melalui para nabi dan para rasul. Kebutuhan manusia terhadap risalah, terhadap agama, terhadap wahyu, jauh lebih besar dari butuhnya orang sakit terhadap dokter dan pengobatannya. Orang yang sakit butuh dokter untuk minimal mengurangi kadar sakitnya, maksimalnya menyembuhkan. Dan ketika dokter tidak ada, dia lebih lama menderita. Penyakitnya tidak berkurang, bahkan tambah parah. Karena tidak ada pengobatan, tidak ada tindakan pengobatan yang dilakukan oleh ahlinya. Kebutuhan si pasien, si sakit kepada dokter dan obat urgen, doruri sifatnya, bisa mengancam apa? Nyawa, bisa menimbulkan madarat yang sangat besar. Besar sekali itu kebutuhan si sakit kepada dokter. Tapi kebutuhan manusia terhadap risalah, terhadap agama, jauh lebih besar lagi daripada itu. Kenapa? Karena kebutuhan orang yang sakit kepada dokter, bila tidak terpenuhi, hanya memberi madarat kepada badan, dan hanya sementara di dunia, maksimal mati. Itu kan? Tapi orang tanpa risalah, tanpa tuntunan wahyu, tanpa agama, yang terancam itu jiwanya, hatinya. Parah tuh. Terjerumus ke dalam syirik, kepada kufur, kepada binah, kepada maksiat. Dan bahayanya tidak hanya di dunia sampai ke akhirat. Bahayanya tidak hanya kepada jiwa semata-mata, tapi juga kepada badan. Orang yang melanggar larangan Allah, baik larangan di bidang sosial, muamalah, termasuk larangan pribadi terhadap makanan dan minuman, itu kenapa dilarang? Pasti ada madarat ke badan juga. Larangan mabuk, selain merusak jiwa, pikiran, otak, juga merusak kepada badan. Iya. Merokok, selain juga merusak kepada mental, pikiran, juga merusak badan. Iya, bukan badan luar saja, tapi badan bagian vital di dalam, merusak jantung, paru-paru, dan organ-organ vital di dalam. Saking bahaya sampai pemerintah gak ragu-ragu lagi memberi peringatan yang wajib dicantumkan dalam setiap bungkus rokok. Apa peringatannya? Merokok membunuhmu. Ada yang protes? Tidak ada tuh. Tidak ada, karena yakin semuanya tahu. Ya enggak? Jadi apa yang Allah larang? Tidak hanya merusak jiwa, tapi juga merusak tubuh kita, raga kita. Termasuk diharamkannya beberapa perbuatan di aspek sosial, dalam kehidupan sosial. Dilarang mengganggu tetangga, dilarang umpamanya melakukan perbuatan riba, mencuri, membunuh, memfitnah, menggibahi. Itu tidak sekedar merusak jiwa, tapi juga raga. Kita tahu, dan ilmu kedokteran semuanya mengakui, bahwa penyebab pokok lahirnya penyakit badan itu karena apa? Karena kondisi jiwa. Jiwa yang sering stres, resah, gelisah, depresi, itu cenderung sangat mudah untuk terkena penyakit lahir. Ya enggak? Kolesterol naik, asam urat naik, kadar gula dalam darah naik, tensi naik. Semua itu dipengaruhi oleh siapa? Oleh apa? Oleh aspek batin. Makanya orang yang terkena penyakit-penyakit itu, dokter semua menyarankan, jaga Pak, Bu ya, jangan sampai stres, jangan sampai depresi, karena stres dan depresi berpengaruh kepada penyakit lahir, penyakit badan, ya. Walhasil, kebutuhan manusia terhadap risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul terhadap agama lebih besar dibanding kebutuhan seorang pasien terhadap dokter dan pengobatannya. Karena penyakit lahiriah yang tidak diobati hanya berdampak buruk, pertama pada badan, kedua hanya sementara di dunia, maksimalnya mati sudah beres. Tapi kalau tidak terpenuhinya kebutuhan batin dengan datangnya risalah, wahyu, agama, tidak ada agama, tidak ada risalah, tidak ada para nabi yang membawa ajaran agama itu kepada kita, maka dampaknya ya batin kita, ya lahir kita, ya dunia kita, ya juga sampai kemana? Ke akhirat. Keberadaan makhluk di muka bumi hanya selama dampak dari risalah ini masih ada. Kalau risalah ini, wahyu ini, agama ini sudah tidak ada lagi di muka bumi, maka hancurlah alam jagat raya ini. Kiamat itu terjadi karena sudah tidak ada lagi risalah, tidak ada lagi agama yang teraplikasi. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Tidak ada lagi orang yang beriman. Tidak ada lagi orang yang bertauhid. Semua orang syirik, semua orang kufur, semua orang bid'ah, semua orang maksiat. Barulah saat itu terjadi kiamat. Di saat dampak dari risalah Allah sudah tidak ada, agama Allah sudah tidak teraplikasi lagi, hancur dunia ini. Sebelum itu, sebelum hancur alam jagat raya, Allah sudah menyisir, men-sweeping terlebih dahulu. Orang-orang yang masih ada iman dalam hatinya walaupun sedikit, dikirim angin yang halus, ya enggak? Siapa saja orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil debu, kecil sekali, terkena angin itu akan bagaimana? Akan mati. Mati semua. Sehingga di alam jagat raya ini tidak ada satupun orang yang beriman. Manusia yang hidup di sana seburuk-buruk manusia yang pernah hidup. Di zaman itu, di generasi itu, di kondisi manusia seperti itulah kiamat terjadi. Karena apa? Agama sudah tidak ada bekasnya walaupun hanya satu titik. Risalah Allah sudah tidak ada yang tersisa di muka bumi. Ngapain dibiarkan hidup? Dihancurkanlah alam jagat raya ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat betapa pentingnya risalah ini, agama ini yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Selama agama ini masih ada di muka bumi, masih diamalkan orang, diyakini orang, apalagi didakwahkan orang, selama itu kehidupan masih ada. Di saat agama ini tidak tersisa setitik pun, maka kehancuran alam jagat raya ini tinggal menunggu waktu. Itulah pentingnya risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Di kalangan para nabi dan para rasul ada yang namanya disebut, tapi ada juga yang namanya tidak disebut. Maka rasul-rasul yang namanya disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran wajib kita imani secara khusus. Mereka itu ada 25 nabi. 18 diantaranya oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am mulai dari 83 sampai 86. Allah berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih. Itulah hujjah kami. Kami berikan hujjah ini berupa risalah kepada Ibrahim untuk disampaikan kepada kaumnya. Lalu Allah menyebut ada 18 nabi setelah itu dalam ayat tersebut. Lalu di ayat yang ke-86 di kalimat terakhir, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Semua nabi itu kami istimewakan di atas seluruh makhluk. Kami utamakan di atas makhluk yang lainnya. Itu 18. 7 lain diantaranya diterangkan di dalam ayat-ayat lain secara terpisah-pisah. Total generalnya ada 25. Nah, tapi ada lagi para rasul, para nabi yang tidak disebut namanya. Tapi Allah jelaskan, diutus para nabi, para rasul tanpa disebut namanya. Yang disebut namanya jelas Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, terus Ishak, Yakub, sebelum Ishak siapa? Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulqifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Semua 25. Disebut semuanya dalam Al-Quran. Mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulqifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada yang tidak disebut. Maka nabi dan para rasul yang tidak disebut namanya dan tidak diceritakan kisahnya wajib kita imani secara mujmal, secara global. Allah berfirman dalam Ghafir ayat 78, surah Al-Mu'min ayat 78. Nama lain dari surah Ghafir. Kata Allah, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sungguh kami telah utus para rasul sebelum engkau, hei Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kisahnya kepadamu, namanya juga disebut. Dan di antara mereka, di antara para rasul itu ada yang tidak kami ceritakan kepadamu dan namanya juga tidak disebut. Yang namanya tidak disebut wajib kita imani secara mujmal, secara global. Dalam surah An-Nisa ayat 164 Allah berfirman, wa rusulan qad khasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang telah kami ceritakan kepada kamu tentang mereka dari sebelumnya, dan ada para rasul yang tidak kami ceritakan tentang mereka kepadamu. Berdasarkan hal itulah, maka para nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran 25, dan yang tidak disebut namanya jauh lebih banyak lagi. Yang tidak disebut kita imani secara global, secara umum. Yang disebut namanya kita imani secara khusus, bahwa ada nabi yang namanya Anu, musuh besarnya si Anu, dengan kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Timbul pertanyaan, apa perbedaan antara nabi dan rasul? Perbedaan antara nabi dan rasul adalah, pertama, rasul itu seorang manusia dan laki-laki. Tidak ada nabi wanita, tidak ada nabiyah. Semua nabi laki-laki dari kalangan manusia, tidak ada dari kalangan jin. Karena tidak adanya keterangan dari Al-Quran Dan dari hadis yang sahih tentang hal itu, kalau dari kalangan para malaikat, ya ada rasul di kalangan para malaikat. Sebagaimana ayatnya nanti kita bahas. Adapun dari kalangan jin tidak ada. Jin mengikuti rasul dari kalangan manusia. Tergantung rasul yang diikuti, rasul yang hidup di zaman para jin itu hidup. Kalau ternyata hidup di zaman beberapa nabi, ya nabi terakhir yang harus diikuti. Rasul itu manusia, tidak ada jin. Dan laki-laki, tidak ada wanita. Diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk disampaikan. Jadi kriteria rasul pertama manusia, bukan jin. Kedua laki-laki, bukan wanita, apalagi banci. Ketiga, diberi wahyu. Keempat, disuruh, diperintahkan untuk diapakan? Disampaikan. Empat kriteria rasul. Adapun nabi hanya tiga. Pertama, dia manusia. Kedua, laki-laki. Ketiga, diberi wahyu berupa syariat, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Hanya untuk dirinya dan keluarganya. Seperti siapa contohnya? Adam alaihissalatu wassalam. Karena tidak ada manusia lain di zaman itu selain beliau dan keluarganya. Seperti nabi siapa lagi? Khidir alaihissalatu wassalam. Ya, tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada yang lainnya dan seterusnya. Ya, oleh karena itu setiap rasul pasti nabi. Tapi tidak setiap nabi itu rasul. Maka rasul yang pertama diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah Nuh dan bukan Adam. Karena Adam adalah nabi dan bukan rasul. Dari sini pula sebagian ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan bahwa yang pertama kali hidup di kalangan para rasul adalah Nuh dan bukan Idris. Sebab sebagian ulama menyatakan Idris lebih dahulu daripada Nuh. Ada yang menerapkan urutan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, dan seterusnya. Padahal Allah menyatakan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam salah satu hadisnya, rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi siapa? Nuh alaihi salatu wasalam dan bukan Idris. Dan ini menjadi dalil bahwa Nabi Idris yang beliau sekaligus rasul juga diutusnya setelah Nuh alaihi salatu wasalam dan bukan sebaliknya. Adapun nabi kadang-kadang ya kadang diutus kepada orang di luar keluarganya, tapi hanya kepada orang-orang mukmin dengan syariat yang disebarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, seperti para nabi di kalangan Bani Israel. Mereka memerintahkan dengan syariat yang terdapat dalam kitab Taurat. Taurat itu diturunkan kepada nabi siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka nabi-nabi setelah Nabi Musa membawa ajaran Nabi Musa yang bersumber kepada kitab Taurat. Nabi-nabi setelah itu banyak setelah Nabi Musa, tapi tidak diberi syariat baru. Mereka menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa yang bersumber pada kitab Taurat. Kadang-kadang kepada mereka diberi wahyu yang khusus dalam perkara-perkara tertentu, maka itu nabi. Adapun para rasul mah diutus kepada kaum kuffar. kaum musyrikin, diutus mendakwahi mereka kepada tauhidullah dan kepada ibadah kepada Allah. Para rasul itu diutus kepada orang-orang yang menyimpang, yang mendustakan risalah para nabi sebelumnya. Dari sinilah kita mengetahui tugas para rasul jauh lebih berat daripada tugas para nabi. Kalau orang beriman yang didakwahi, sedikit tantangannya. Paling ada munafikin. Tapi kalau berdakwah kepada orang kafir, wah lebih berat. Hujahnya harus lebih kuat, mentalnya harus lebih siap, ya. Penentangan dan fitnah serta musibah atau risiko yang diterima jauh lebih dahsyat. Dari sinilah para rasul lebih afdol, lebih utama daripada para nabi. Di kalangan para rasul itu sendiri ada sebagian rasul yang dianggap lebih utama dibanding rasul yang lain oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 253, kata Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul. Kami telah melebihkan sebagian para rasul di atas sebagian rasul yang lain. Ada rasul yang lebih utama, yang afdol, ada rasul yang di bawah itu keutamaannya. Dan seafdol-afdol para rasul disebut ulul azmi minar rusul. Para rasul yang memiliki keteguhan yang luar biasa, karena ujian yang diterimanya dahsyat, karena penentangan yang dialaminya luar biasa. Mereka itu ada lima. Pertama Nuh, kedua Ibrahim, ketiga Musa, keempat Isa, dan terakhir Nabi kita Muhammad alaihimussalatu wassalam. Mereka lima-limanya sekaligus oleh Allah disebut dalam satu ayat. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ketujuh, wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha. Dan ingat ketika kami mengambil perjanjian dari kalangan para nabi dan dari engkau hei Muhammad, juga dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa bin Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang sangat dahsyat. Lima rasul ini disebut oleh Allah dalam satu ayat. Juga dalam surah Asy-Syura ayat 13 Allah berfirman, syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina fala tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariatkan kepada kamu berupa agama ini. Agama ini pula yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh, yang juga telah kami wahyukan kepada engkau hei Muhammad, dan juga telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan kepada Isa. Lima-limanya disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Itulah ulul azmi minar rusul. Mereka seutama-utama di kalangan para rasul. Jadi di antara semua nabi, yang paling utama adalah para rasul. Setiap rasul pasti nabi. Di kalangan para rasul yang paling utama siapa? Ulul azmi. Mereka lima orang. Di kalangan ulul azmi ada dua orang yang menonjol, yang lebih utama dibanding yang lainnya, sampai oleh Allah Azza wa Jalla dijadikan sebagai khalil. Khalil itu orang yang dicintai dengan kadar kecintaan yang puncak. Sudah full kecintaannya. Itulah makna khullah, berbeda dengan mahabbah. Mahabbah ada rasa cinta tapi masih umum. Belum puncak, bisa naik, bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau khullah itu sudah puncak. Orangnya disebut khalil. Di kalangan ulul azmi yang dijadikan sebagai khalil hanya dua. Siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dua orang ini adalah seutama-utama para rasul dari kalangan ulul azmi. Di antara dua orang ini, yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sebagai sebaik-baik nabi, sahabatnya sebagai sebaik-baik manusia, dan umatnya sebagai sebaik-baik umat pilihan Allah di kalangan hamba-hambanya. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian ini sebaik-baik umat, umat Islam. Thumma awrathna al-kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun linnafsih waminhum muqtasidun waminhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini. Thumma awrathna al-kitab, kepada siapa? Alladhina istafayna min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Al-Quran ini diberikan kepada manusia-manusia yang terpilih. Umat Islam ini umat pilihan Allah dibanding umat-umat terdahulu. Maka tidaklah heran bahwa walaupun di dunia umat Islam oleh Allah dihidupkan di generasi terakhir, tapi di akhirat mereka akan diawalkan dalam hal hisab dan dalam hal masuk surga. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirunal awwalun. Kami ini, kita ini umat terakhir hidupnya di dunia, tapi umat yang paling awal, paling pertama dimasukkannya ke dalam surga. Itu karena dari awalnya, di antara kitab terbaik Al-Quran, di antara para nabi dan para rasul terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat para nabi terbaik adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi inilah nubuwah atau kenabian merupakan karunia dari Allah. Pilihan yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan ilmunya dan hikmahnya. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah lah yang telah memilih dari kalangan para malaikat beberapa rasul dan juga dari kalangan manusia. Jadi di kalangan malaikat ada para rasul, rasul di kalangan para malaikat, utusan, dan juga di kalangan manusia. Kenabian itu bukan sesuatu yang bisa diikhtiarkan oleh manusia dengan ikhtiar, perjuangan, ibadah yang sungguh-sungguh, dengan memperdahsyat, memperhebat ketakwaan, ketaatan, amal soleh, dengan membersihkan jiwa sebisa-bisa bersih-bersihnya, dengan memuliakan akhlak semulia-mulianya, lalu dicapailah derajat kenabian. Enggak begitu. di kalangan manusia, kalangan kaum filosof. Kemudian, kalau filosof kan pada dasarnya ateis, diikuti oleh orang-orang yang memasukkan metodologi filsafat dalam memahami Islam. Masuk ke tasawuf-tasawuf, masuk juga ke kaum aqlaniyun. Di kalangan kaum filosof ada yang menetapkan bahwa filosof tertentu, ahli filsafat tertentu sebagai nabi. Ada kan yang menyatakan umpamanya Socrates sebagai seorang nabi dan ahli filsafat lain. Karena apa? Menurut mereka kenabian itu bisa dicapai, bisa diperoleh, bisa diikhtiarkan dengan perjuangan yang amat sangat sungguh-sungguh, melakukan riyadhah, pelatihan spiritual. Lalu mereka menetapkan ada 3 kriteria kenabian yang terdapat dalam diri seorang dan bisa diraih. Pertama, al-quwatul ilmiyah, kekuatan ilmiah, kecerdasannya, ketajaman daya analisanya, kekuatan tafakurnya, melahirkan kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat indah dan yang sejenisnya. Lalu diklaim mereka memperoleh semuanya itu, ilmu tersebut tanpa belajar, yang disebut dengan sebutan ilmu laduni. Ini kriteria pertama. Kedua, quwwatut takhayyul, kekuatan berkhayal di dalam dirinya, sehingga saking dahsyatnya khayalan mereka, mereka sering mengalami peristiwa-peristiwa gaib yang mereka katakan sebagai pengalaman spiritual yang tidak bisa dicapai oleh orang awam. Padahal ya mungkin benar, tapi keterlibatan setan dari kalangan bangsa jin. Dan yang ketiga, quwwatut ta'sir finnas, kuatnya, besarnya dampak mereka dalam kehidupan di tengah-tengah manusia. Mereka memiliki kekuatan luar biasa yang disebut dengan karomah. Padahal sihir, di kalangan mereka ada yang tidak terbakar dengan api. Di kalangan mereka ada yang bisa terbang. Di kalangan mereka ada yang bisa berada di beberapa tempat di waktu yang sama. Di sini ada, di sono ada, padahal di sana jin korinnya. Dan seterusnya. Tapi itu ditetapkan sebagai kriteria kenabian oleh para filosof, ya. Nah, jadi mereka menganggap derajat kenabian bisa diraih, bisa dicapai. Dan inilah yang diikhtiarkan oleh kaum sufi. Dibantah oleh Al-Qur'anul Karim tentang hal ini. Allah berfirman, "Wa idza ja'atsum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu." Kata Allah Azza wa Jalla, apabila datang kepada mereka satu ayat, mereka berkata, "Kami tidak akan beriman kepada ayat ini sebelum kami juga diberi apa yang Allah berikan kepada para rasul." Beri juga kami dong seperti itu tuh. Kalau ayat, beri juga ayat. Kalau mujizat, beri juga mujizat. Kata Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu kepada siapa risalah ini diberikan. Yang jelas risalah kenabian, kerasulan, tidak akan Allah berikan kepada sembarang orang. Tapi kepada manusia terbaik di zaman diturunkannya risalah tersebut. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah lah yang memilih utusan-utusan, baik dari kalangan para malaikat ataupun dari kalangan para nabi. Allah yang memilih. Jadi kenabian adalah pilihan Allah yang didasarkan kepada sifat hikmahnya dan ilmunya kepada orang yang paling layak di kalangan hamba-hambanya di zaman itu, bukan suatu prestasi yang bisa dicapai, diikhtiarkan dengan berbagai macam jenis ikhtiar pun dari kalangan manusia. Memang benar para nabi alaihissalatu wassalam memiliki keistimewaan tentang perkara-perkara tadi. Para nabi adalah orang-orang tercerdas. Para nabi adalah orang-orang yang terbersih hatinya di zaman itu. Para nabi adalah orang-orang yang termulia akhlaknya di zaman itu. Para nabi adalah orang-orang yang paling jujur, paling bisa dipercaya. Pendeknya, para nabi adalah manusia-manusia terbaiknya di zaman tersebut. Ya. Lalu apa saja bukti-bukti kenabian? Bukti-bukti kenabian kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. Sekarang waktu untuk menjelaskan sudah habis. Dan karena ada kendala teknis untuk tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa Roja, maka untuk kali ini pertanyaan kita khususkan bagi hadirin yang ada di sini saja. Dan tanya jawab ini tetap disiarkan oleh Radio Roja secara nasional, ya. Dipersilakan kepada ikhwan akhwat yang hadir di sini untuk mengajukan pertanyaan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kalau ada yang mau ngacung silakan. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugi Sadiq Sani. Oh, S-O-N-I, ya. Kriteria kafah, masuk Islam secara kafah. Baik, barakallahu fiik. Sekarang ini banyak perbedaan persepsi tentang banyak hal, termasuk ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum bin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Banyak penafsiran tentang kafah, apa maknanya? Dan perbedaan itu membuat orang awam bingung. Tafsiran mana yang benar? Gimana jawabnya? Barakallahu fiik. Ini pertanyaan dari Pak Sony, salah satu jamaah langsung di sini. Pertama, Allah menyatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Dalam urusan dunia ini berlaku. Kalau kita ada masalah dengan mobil kita, mesinnya, datanglah ke montir. Jangan datang ke dokter. Kalau kita ada masalah dengan HP kita, datanglah ke ahli HP, IT. Jangan datang ke apotek untuk beli obatnya. Tentang tafsir, datanglah ke ahli tafsir. Maknanya buka kitab-kitab tafsir. Ada tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ada tafsir Al-Qurtubi, untuk zaman Kiwari ada tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan banyak lagi, ya. Mereka ahlinya, buka. Gak bisa bacanya, ada terjemahannya. Gak ada terjemahannya atau bingung, tanya ke ustaz, tolong buka ayat itu dalam tafsir-tafsir yang ada. Ya. Maka dengan cara itu insyaallah tidak akan bingung karena kita bersumber dari ahlinya. Adapun kalau perbedaan itu di kalangan ustaz, kata ustaz, menurut saya kafah di sini maknanya begini begini begini, maka jangan didengar karena dia bukan ahlinya. Ustaz berilmu di atas rata-rata, tapi untuk menjadi mufassir belum memenuhi syarat ilmunya, ya. Kata ustaz yang lain, enggak, menurut saya makafah yang maknanya ini. Menurut saya, menurut otak dia, tolak. Karena bukan ahlinya, bukan ahli tafsir. Maka seorang ustaz yang tahu kapasitas ilmunya, belum sampai pada level mufassir, dia tidak akan menafsirkan dengan otaknya. Dia akan buka kitab tafsir di kalangan para ulama. Dia akan baca penjelasan para ulama yang menafsirkan itu dengan ilmu yang memadai, lalu itu yang dia sampaikan. Kalau ternyata di kalangan para ulama berbeda tentang makna kafah, saya yakin perbedaan itu hanya perbedaan redaksional, susunan kalimat. Tapi inti masalahnya pasti sama, ya. Disebut khilaful lafzi nafsul makna. Berbeda lafaz tapi maknanya sama, tujuannya maksudnya sama, gitu-gitu juga. Inilah sikap kita dalam hal tafsir Al-Qur'an. Tidak hanya ayat kafa saja, tapi seluruh ayat, ya. Nah, sekarang kita kembali apa yang dimaksud dengan kafah. Sudah, jangan ada lagi yang bertanya. Ini enggak akan kebahas terlalu banyak. Waktunya mepet sedikit. Boleh, tapi enggak akan kebaca. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah." Makna kafah menyeluruh. Secara keseluruhan. Tidak diambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Tidak diambil apa yang sesuai dengan selera kita, ditinggalkan yang tidak sesuai dengan selera kita. Tidak hanya diambil yang mudah, enteng, dan menguntungkan, tapi yang berat, yang kira-kira beresiko, enggak diambil. Tidak begitu. Seluruhnya kebenaran dari Allah, seluruhnya diyakini, seluruhnya difahami secara benar, seluruhnya diyakini maslahatnya bagi kita, lalu diaplikasikan dan didakwahkan. Baik ayat tersebut, ajaran Islam tersebut berkaitan dengan aspek ritual, hubungan vertikal antara kita dengan Allah, ataupun aspek horizontal, hubungan kita dengan sesama makhluk, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan tetangga, dan dengan seluruh manusia, termasuk dengan orang-orang kafir. Seluruh syariat Allah yang tertuang dalam ayat dan hadis itu bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Maka terima itu seluruhnya. Tidak memilah dan memilih apa yang sesuai dengan selera kita. Itulah makna kafah secara umum. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa boleh saya melarang suami saya untuk memberi nafkah kepada kerabat yang janda walaupun saya dinafkahi? Karena saya cemburu dan harta berkurang. Pertama cemburu, kedua pelit. Kalau jandanya nenek-nenek 70 tahun gimana? Ya. Tapi pertama, menolong orang yang kesulitan itu sebuah kebaikan. Baik janda atau gadis, tapi yatim piatu umpamanya enggak punya pekerjaan dan dia tidak memungkinkan bekerja, dan kita tahu dan kita bisa menolongnya, wajib kita tolong. Dan ketika suami melakukan kebaikan seperti itu, dukung. Adapun kekhawatiran, jangan-jangan janda itu mau dinikahinya, umpamanya ya, lalu timbul kecemburuan yang seperti itu, maka tidak boleh dikaitkan dengan pemberiannya. Menolongnya tetap dengan cara, yaitu urusan teknis. Kalau menolong janda itu sini lewat saya, jangan langsung ke sana, ya, pura-pura ngasih, ngobrol dulu sejam dua jam, itu memang berbahaya. Udah lewat saya, dia yang ngasih, si istrinya yang ngasih, sehingga si janda tersebut menganggap itu pemberian istrinya dan pemberian suaminya, ya. Jadi pada prinsipnya kalau memang menolong dalam rangka berbuat baik, dukung. Adapun masalah kecemburuannya itu bisa diatur secara teknis. Kecuali kalau suami itu menolong janda itu ada udang di balik bakwan. Kata orang Sunda, etama pamahugi. Saya nggak tahu istilahnya dalam bahasa Indonesia. Pamahugi itu gimana ya? Semacam nyuap atau semacam modus ngasih supaya dia mau kepada sang pemberi. Nah itu supaya siap dijadikan istri kedua umpamanya. Kalau ternyata si janda itu enggak, saya mah pemberiannya tetap diterima, tapi kalau pas diajak nikah enggak mau, udah enggak akan saya kasih lagi. Berarti benar modus eta mah. Modus teh modal dustanya, pura-pura ngasih padahal ada tujuan di balik itu. Maka tidak ikhlas, enggak akan jadi pahala. Buktinya apa? Setelah si janda tersebut bilang, ketika ditanya, saya kan sudah ngasih nih, sudah 20 tahun tuh ngasih terus, mau enggak jadi istri saya? Kata si janda, enggak, saya enggak mau. Akhirnya dihentikan itu pemberiannya. Berarti motivasinya apa tadi? Tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya? Maka bukan dilarang memberi nafkah kepada si janda tersebut, tapi luruskan niatnya. Yang tulus, yang ikhlas karena Allah, biar menjadi pahala. Jangan ngasih karena ingin menikahinya, jangan, ya. Jadi harus dibedakan. Pertama antara menolong secara ikhlas dengan modus, ya. Yang kedua, kalau ikhlas betul-betul menolong, dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh istri, tinggal diubah saja teknis pemberiannya melalui sang istri, kemudian tetap dikasih dan tidak ada kehutangan budi si janda terhadap suaminya tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yuk, ini di print niat benar nih. Ustaz, benarkah akidah Asy'ariyah meyakini bahwa Allah istiwa di atas arsy, tapi mereka mengharamkan meyakini Allah itu di atas secara fisik dan mengharamkan menunjuk Allah ke atas langit, karena menurut mereka jika Allah bisa ditunjuk, melazimkan bahwa Allah terbatas dengan tempat atau berjisim. Mereka berdalil dengan surah Al-Baqarah 115, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Iya, barakallahu fik. Asy'ariyah adalah pihak yang mentakwil makna dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah, tapi mentakwil maknanya. Termasuk umpama Allah punya tangan, seperti dijelaskan dalam ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Atau bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah sendiri, ya. Tadi ayat la akhadna minhu bil yamin, kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami. Dalam hadis wallahu yabsutu yadahu bil lail liyatuba musiun nahar, Allah membentangkan kedua tangannya pada malam hari, agar orang-orang yang berdosa di siang hari bertobat pada malam harinya. Semua itu menunjukkan Allah punya tangan. Makna tangan di sini takwil, termasuk oleh Asy'ariyah dengan arti kekuasaan. Dan ketika ditakwil dengan makna kekuasaan, mereka kebingungan. Kalau yadullahi fawqa aydihim, ditakwil kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, bisa masuk. Tapi ketika Allah menyatakan tabarakallah, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha barokah Allah yang seluruh kerajaan itu berada di tangan Allah, atau la akhadna minhu bil yamin, kami pegang dia dengan tangan kanan kami, atau Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima tobat orang yang berdosa di siang hari. Kalau di sana diartikan kekuasaan, jadi tidak masuk, ya. Termasuk istiwanya Allah di atas arsy. Mereka meyakini ya Allah istiwa, tapi ditakwil maknanya menjadi istaula. Istaula itu maknanya berkuasa. Dan ini menyebabkan ada tanakus kepada sifat Allah. Tanakus itu mengurangi. Kalau umpama Allah istiwa di atas arsy, artinya berkuasa di atas arsy. Loh, kok di selain arsy apa Allah enggak berkuasa, gitu kan? Kedua, istaula maknanya berkuasa setelah dia merebut apa yang dikuasai. Sebelum itu dikuasai oleh pihak lain, lalu direbut, lalu dikuasai. Itu maknanya istaula. Dengan demikian, kalau diartikan istaula maknanya dulu arsy ini dikuasai oleh sebelum oleh selain Allah, oleh Allah direbut lalu dikuasai. Itu kan maknanya, dan itu menunjukkan kekurangan pada diri Allah. Maka tidak boleh mengartikan istiwa dengan makna istaula alias menguasai seperti itu, ya. Nah, inilah yang menyebabkan mereka dianggap menyimpang, karena dari takwil melahirkan ta'til. Ta'til itu mengingkari atau menolak. Enggak, Allah enggak ada di atas arsy. Di atas arsy itu semaknanya menguasai. Oh enggak, Allah itu enggak punya tangan. Tangan itu di sana maknanya adalah kekuasaan. Lalu ketika sampai innallaha samii'un basir, Allah mendengar dan melihat. Lalu dikatakan Allah tidak mendengar, tidak melihat. Karena kalau mendengar dan melihat dianggap sama dengan makhluk. Makhluk mendengar dan melihat apa tidak? Ya, mendengar dan melihat. Oh, lalu diingkari. Lalu mereka menyatakan Allah itu as-sami bila sam'a wal basir bila al-basar. Allah namanya aja as-sami tapi tidak mendengar. Allah namanya al-basir tapi tidak memiliki penglihatan. Loh, kok jadi begitu? Mengingkari sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itulah, maka di sini letak bahayanya takwil berakibat kepada ta'til. Ta'til itu mengingkari sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah cukup bagi kita. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.